SB Torrent Tower. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ke seluruh masyarakat di Gorontalo yang sukses, kebanggaan untuk tidur ini. Oh, jangan lupa bahasa bayang. Eh, jangan sombong. Bukan asnya berpanas nih. Jadi kebanggaan sukses merdeka. Berpanas nih. Usih. Panas nih, bukan asnya, cowok. Jangan lupa rasa bayang. Dewek, jangan sombong. Merdeka, asnya. Panas nih, musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ke seluruh masyarakat di Gorontalo yang sukses, kebanggaan untuk tujuan ini. Cowok, jangan lupa bahasa bayang. Cewek, jangan sombong. Bukan asnya, berpanas nih. Menjadi kebanggaan sukses, merdeka. Berpanas nih, musik. Panas nih, musik. Bukan asnya, cowok. Jangan lupa rasa bayang. Cewek, jangan sombong. Merdeka, asnya. Panas nih, musik. sampai ya.